Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Sekarang masuk apa? Bab fa'il apa aksamul fa'il? Naibul anil fa'il. Naib anil fa'il. Main aksamul fa'il. Anaib anil fa'il, pengganti dari fa'il. Qala qala al-mu'allif rahimahu ta'ala babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'ilu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi ini di nama lain apa naib fa'il. Jadi asalnya dia ini itu maf'ul bi, karena fa'ilnya ini dihilangkan, dia menggantikan fa'il. Maf'ulnya ini menduduki kedudukan fa'il. Kalau bisa seperti itu, ini kita bahas. Wawa al ismul marfu, naib fa'il itu isim yang marfu. Alladzi lam yudkar ma'ahu fa'ilu, yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Asalnya dia marfu, karena fa'ilnya pelakunya ini tidak disebutkan, dia menempati kedudukan fa'il. Maf'ul kan di fathah, tapi ini karena menduduki kedudukan fa'il, dia di dhamma, di marfu. Fa in kana fi'lu madiyan, jika fi'ilnya berupa fi'il madi, dhamma awwalu wa kusra akhiru, maka fi'il madi tersebut, awal fi'il madi di dhamma dan akhir dari fi'il madi di kasrah. Wa in kana mudhari'an dhamma awwalu wa futiha ma qabla akhiri. Jika fi'il mudhari', jika fi'ilnya berupa fi'il mudhari', maka awalnya di dhamma wa futiha ma qabla akhiri, sebelum akhir di fathah. Aqulu qala syarih Allah Ta'ala, al aslu fil fa'il an yakuna madkuran fil kalami kama ra'aita fil amsalah al mutaqaddimah. Al aslu, pada asalnya fil fa'il, pada fa'il, an yakuna madkuran fil kalam, dia mesti disebutkan dalam kalam, dalam ucapan. Fa'il mesti biasanya ada, kama ra'aita fil amsalah mutaqaddimah, sebagaimana engkau lihat pada contoh-contoh yang lalu. Fi bab fa'il, pada bab fa'il. Wa qad yuhdafu li ghardin minal aghradi, terkadang fa'il dibuang karena tujuan tertentu. Li ghardin satu tujuan, minal aghrad dari tujuan-tujuan. Fayakumul maf'ulu bi, maka maf'ul bi menduduki inaidin pada saat itu juga maqamahu, tempatnya fa'il, karena fa'ilnya dibuang, sehingga maf'ul bi menduduki kedudukan fa'il. Fayakhudu jami'a ahkamihi, maka maf'ul bi tadi yang sudah menduduki fa'il, dia mengambil seluruh hukum-hukum fa'il. Ya, asalnya maf'ul kan fathah, karena dia menduduki fa'il jadi dhamma. Fayasiru marfu'an, maka maf'ul tadi karena sudah menduduki fa'il, dia jadi marfu', bukan mansub. Ba'da'an kana mansuban, yang sebelumnya dia itu mansub. Wa umdah ba'da'an kana fadlah, dan dia menjadi inti, yang sebelumnya dia sebagai pelengkap saja. Maf'ul itu kan pelengkap, inti dari kalimat, fi'il dan fa'il, pekerjaan dan pelakunya. Sedangkan maf'ul, objek ini hanya pelengkap. Wa ghairu dhalik min ahkamil fa'il, dan selain itu dari hukum-hukum fi'il. Wa yajibu fil fi'li hina'idin an taghayyara suratuhu al asliyah ila suratin ukhra, dan wajib pula pada fi'il di saat itu dia berubah bentuknya, bentuk aslinya berubah, ila suratin ukhra, kepada bentuk yang lain. Min ajli an yutamayyazu al fa'il anin na'ib, agar terbedakan antara fa'il dan naibnya, dengan naib fa'ilnya, min awal amr, dari awal perurusan tersebut. Wa kaifiyatu hadza taghyir, dan cara merubah ini itu anal fi'la in kana madian dhamma awalu wa kusira ma qabla akhiri. Jika fi'il tersebut fi'ilnya fi'il madi, maka awalnya di dhamma dan sebelum akhir di kasrah. Nahwu, contoh duriba zaidun. Duriba zaidun, Zaid dipukul. Zaidun ini dia naib fa'il. Duriba ini fi'il apa? Majhul. Bukan fi'il ma'ruf tapi majhul. Berarti fa'ilnya dibuang ya. Misalkan fa'ilnya Muhammad. Doroba Muhammadun Zaidan. Asalnya doroba Muhammadun Zaidan. Muhammad memukul Zaid. Nah ini Muhammad ini dihilangkan, sehingga yang asalnya Zaidan, ya asalnya maful, dipindah tempatnya dari fa'il menjadi Zaidun. Kemudian fi'il yang fi'il mati asalnya doroba dibuah majhul menjadi duriba. Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Jadi kalimat apa? Tidak aktif ya. Kalau tadi kalimat aktif memukul, ini dipukul, kalimat masih. Tapi kalau bahasa Indonesia terkadang masih disebutkan ya pelakunya. Ya, masih. Oleh pulang. Beda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak disebutkan karena sudah dibuang. Wa in kana mudhari'an dhamma awalu wa futiha ma qabla akhiri. Tadi ya kalau fi'il mati yang pertama di dhamma sebelah akhir di kasrah. Berbeda dengan fi'il mudhari'. Jika fi'ilnya mudhari' awalnya di dhamma wa futiha ma qabla akhiri sebelum akhir di fathah. Kitanya ini. Kalau fi'il mudhari' sebelum akhir di fathah, kalau fi'il mati di kasrah. Nahwu yudrabu. Asalnya yadribu dari yudrabu. Yudrabu Zaidun, Zaid dipukul. Fashtaraka fi dhammil awal, fi'il madi dan fi'il muda itu sama-sama bersekutu pada yang awalnya di dhamma. Waftaraka fi ma qabla akhir, dan keduanya berbeda, yaitu fi'il madi dan fi'il muda berbeda pada apa yang sebelum akhir. Depannya sama-sama di dhamma, tapi kalau fi'il madi sebelum akhir di kasrah, sebelum mudhari sebelum akhir di fathah. Fa darbun fi'lun muda fi'lun madin mughayyaru shighah. Duriba ini fi'il madi yang sudah diubah bentuknya. Duriba Zaidun, duriba fi'il madi yang sudah diubah. Wa Zaid naib fa'il, Zaid pengganti dari fa'il. Wal fa'il mahdhuf, fi'ilnya dibuang, fa'ilnya dibuang. Wal aslu, contoh ya, pada asalnya doroba Muhammadun Zaidan. Pada asalnya doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid. Misal untuk minat tanzil qaulu jalalu, contoh seperti ini pada Al-Quran firman Allah jala jalalu kutilal kharasun. Kutila asalnya kota lah, kutila kutilal kharasun. Wa yudrabu fi'lun mudhari'un mughayyaru shighah. Yudrabu ini fi'il mudhari' yang dirubah bentuknya. Zaid naib fa'il, wal fa'il mahdhuf, fa'ilnya dibuang. Wal aslu yadribu Muhammadun Zaidan. Wa misalu minat tanzil qauluhu jalat adumatuhu. Contoh seperti ini dalam Al-Qur'an firman Allah jalat adamadu, keagungannya yang mulia. Yu'rafu mujrimun, Yu'rafu al-mujrimuna. Yu'rafu fi'il mudhari majhul. Al-mujrimun naik fa'il. Sampai sini ada pertanyaan. Dalam kitab apa? Dalam kitab itu kan nanti dia enggak ada harokatnya. Untuk mengetahui dia majhul atau maklum. Oh gitu. Ya di untuk mengetahuinya dilihat kontak kalimatnya. Jadi apakah ini harusnya maklum atau majhul, mesti ada. Kalau ada fa'ilnya berarti kan dia maklum. Kalau enggak ada berarti majhul. Jadi nanti caranya seperti tadi, dilihat bentuk kalimatnya itu seperti apa. Jadi kalau nanti terbiasa membaca kitab nanti paham, oh ini harusnya dimaklum, ini harus dimajhul. Dari sisi itu juga domir juga bisa. Jadi dia apa, seharusnya kan domirnya kalau fa'il dia harusnya memakai ya, dia laki-laki. Nah ini kok nganu domirnya, kok nganu bukan apa, setelahnya kok nganu tidak sesuai dengan domir yang fi'il itu tadi ya. Oh berarti ini kena fa'il. Tapi enggak ada harokatnya tuh ya? Enggak ada. Tapi enggak kasih nama Sunda ya depannya? Iya. Misalkan kayak benda. Nah, benda ini kan enggak mungkin fa'il. Oh, nah. Mesti dia maf'ul. Tapi kalau benda pasti sudah ya, diambil lah. Tas itu diambil. Kalau mengambil kan akhadha ya'khudhu. Di situ tu'khadhu al-haqibah. Oh ini berarti majhul. Bentuknya pun sudah beda. Kalau ma'ruf kan ta'khudhu. Di situ tu'khadhu. Kalau tu'khadhu kan setelah ta' wawu. Ta' wawu di atas wawu hamzah. Itu bisa kita baca tu'khadhu karena kan yang sesuai dengan wawu kan biasanya dhamma. Beda dengan ta'khudhu. Ta'khudhu berarti ta' setelah ta' alif di atas alif hamzah. Kita kalau hafal bentuk-bentuk majhul juga itu juga bisa membantu. Makanya kayak sorof membantu ini bentuk majhul atau ma'ruf ketahui dari situ. Kayak hewan juga, hewan terkadang ya bisa maklum, bisa dibuat majhul, tergantung. Kayak hewan memukul kan gak mungkin, hewan itu dipukul. Nah itu seperti itu. Gimana? Gak ada tanya, kalau gak ada kita lanjutkan. Aksamu naib fa'il. Pembagian naib fa'il. Naib fa'il juga ada pembagiannya, naib fa'il juga ada. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa huwa ala qismain. Naib fa'il ada dua macam, dhahir wa mudmar. Bentuknya dhahir, ada pula yang dhamir. Fa dhahir nahu qaulika, yang nampak contoh pada ucapanmu, duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Ini seluruhnya dhahir, amrun, zaidun, ini nampak semua. Naib fa'ilnya tentunya isim dhahir. Wal mudmaru isna asyara, isim dhamir. Naib fa'il yang bentuknya isim dhamir ada 12. Nah, wakaulika contoh ucapanmu. Durib tu, wadurib na, wadurib ta, wadurib ti, wadurib tuma, wadurib tum, wadurib tunna, waduriba, waduribat, waduriba, waduribu, waduribna. Ini juga. Berarti ini tasrifan yang bawah itu ya? Iya, ke bawah, fi'il mati. Ini ya. Apa ada keterkaitan antara nahwu sama sharaf seperti ini? Qala syarihu hawidallahu ta'ala aqulu yanqasimu na'ib anil fa'il ila qismain. Na'ib fa'il terbagi menjadi dua macam, dhahir wa mudmar. Isim dhahir dan isim yang dhamir. Kama anal fa'ila kadzalik. Sebagaimana fa'il juga seperti itu. Dibagi dhahir sama dhamir. Fa dhahir kama taqaddam. Yang nampak isim dhahir itu sebagaimana telah lalu. Nahwu contoh ukrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmar imma muttasil. Isim dhamir bisa yang bentuknya muttasil, yang bersambung. Nahwu duribtu bidhommi dhot wa sukunil ba. Dhotnya di dhommah dan ba-nya di sukun. Durib ba-nya di sukun karena bersambung dengan dhamir. Fata dhamir muttasil fi mahalli rafin na'ib fa'il. Ta ini dhamir yang bersambung menempati marfu sebagai na'ib fa'il. Ma misalu min al-Qur'an al-Azim qaulu ta'ala. Contohnya, contoh seperti ini dari Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta. Umirta. Wa imamun fasil, bisa juga na'ib fa'il berupa dhamir yang munfasil. Nahwu ma duriba illa ana. Tidak ada yang dipukul kecuali aku. Wama yukramu illa anta. Tidak ada yang dimuliakan kecuali engkau. Fakulu min ana wa anta dhamir munfasil fi mahali rafin na'ib fa'il. Maka ana dan anta ini dhamir munfasil menempati marfu sebagai na'ib fa'il. Waqad taqaddama ma'ana ta'rifu dhahir wal mudmar fi bab fa'il. Dan telah lewat bersama kita pengertian dhahir maupun dhamir pada bab fa'il. Wa taqaddama aidan taqsimul mudmar ila muttasil wa munfasil. Dan demikian pula telah lewat pembagian mudmar, pembagian dhamir, dhamir yang muttasil maupun munfasil. Wa ta'rifu anwa'i kulli minhuma. Dan telah lewat pula definisi macam-macam masing-masing dari keduanya. Mimma agna an i'adatihi huna. Alhamdulillah. Dari apa-apa yang tidak butuh untuk diulang di sini. Alhamdulillah. Oke, sampai sini dulu. Allah Ta'ala. Alhamdulillah.